والذين Perlu kula jelaskan.

Jadi nanti wasol no memsing awal kasrah panjani gengeng sa alif gengeng telung alif memsing keri diwoto fatwa diwasalnya rekhafal Allah ni maluzo ini ujara remo. Sing maca fatwa niku pura syafaat. Kori-kori itu sami. Sing boten kenging diwaca panjane mim rom alif boten kenging. Jadi sing digunakake panjange sa alif utawi telung alif. Lagi wajah sahalik berkenali kumim sifatan yang sukun hukumnya kaya matabi'i padangnya matabi'i setukar alik. Nak diwajah tiga alik nasa pake mim termasuk mat lazim harfi mushba muhafa mat lazim harfi mushba muhafa dalam halus. Mengenali makna ni alif lam ni Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik Gusti Allah ingkang langkung besa arti sing dikandung nane alif lam kita boten ngerti senajan alif lam mim maknane dereng caket kita ngertosi neng waktu alif lam mim campur hasil ganjaran landasane hadis sahih rawah Bukhari An Imran Abni Hussein hadis sahih riwayat Imam Bukhari sanggen sahabat Imran bin Hussein man qara'a harfan min hurufil Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wahid walakin harfun wa lamun harfun wa mimun harfun harfa sipun sinten tiyang kang purun maos sak huruf setengah saking hurufe Qur'an tiyang lahu campur hasil hasanah ganjaran. Sing ganjaran mau paling titik dilipat gandake 10 lipat 3. Aku orang mendigo alif lamim sakuruh ura, kata Nabi. Neng alif sakuruh, lamim sakuruh, mimim sakuruh. Jadi dia mau Quran alif lam. Niku sambil hasil ganjaran telung puluh hasanah. Telung puluh hasanah. Hasanah setunggal. Sing dijanjake Gusti Allah karo pembaca Quran niku ajine hasanah boten kalah karo ajine dunya sak dunya. Bensi sakdunya, emas sakdunya, seroko sakdunya, nanti sakdunya, apa wae sakdunya. Ajine pirang triliun. Iku siake hasanah paringane Gusti Allah. Hasanah sudah. Lalu mau ajak alif lamin mau telung puluh hasanah. Niki murai Gusti Allah naik ganjar. Padahal boten enten sak menit. Jobi sampean gawe tenene pabrik kerja sak menit untuk apa? Sampean kerja nang pabrik sak menit kira-kira untuk apa? Rokok siji, walaa. Boten enten. Aniki ngertosa anak Gusti Allah ku berat alkali lomo wong ora nganti semantet gajarane kaya semono ake ning jelana wong maca Quran ku yo jelana rasa-rasa sebabe mergo ganjarane ora diwe napa untan besok tak suara ke ganjaran. Ganjaran orang kiri nak kontak ni kiri balas asyik ya Allah ni manusia muslim muslim sebagai nak nak ganjaran langsung ditambah agen nak dunia manusia hidup tak ke hidup coba fikirin. Bagaimana alif lamin telung puluh khazana berarti telung puluh dunia. Sama coba empi. Bensinnya sama coba empi. Benci wasone. Gowetine wasa coba empi. Sama dino. Masih baju-baju pada mari. Orang cukup kan mari. Gunanya coba lemari. Gak coba taurah. Sebabnya nopo. Dunia maling-maling akeh, rampok akeh. Anak jibjabak besok nak suaraku kan gak ada rampok, gak ada maling, aman. Jadi ganjaran orang dibaling akeh langsung ke dunia, ini walas asyik kusya Allah. Bukama dibaling ke dunia, kuitan rapet tenang. Keterima. Sopo akeh ganjaran. Kula ke modal Islame bae. Mana nek sampeyan modal sepino kata ngono. Ganjaran iki bocah kondi nabi. Wong salat rong rakaat ngono ana keterangan hadis. Dibaringi kursi meja kedadian saka emas. Pamane jaman gajah kursi meja saka emas, jaman joko pundi, joko omah. Mbok joko taura, jagana uang. Mbok teliti jikup sing joko, bingung. Mulane, saking welas asih Gusti Allah, ganjaran diparingake besok nang swarga. Iki ngenani ganjaran. Temurune ayat surat Ali Imran. Temurune ana yang Kristen Nasrani saking daerah Majrun tamu mau jumlahnya ada sewija semua mereka ambil Nabi tengah sana kandil Nabi jibel kaldu. Menani Nabi Isa. Di Andresen Gorawau ngomong sing pertama Nabi Isa ku anake Gusti Allah. Bukti nih, rakde bapak. Berarti sing bapaki Gusti Allah. Ana sing ngomong maneh Nabi Isa ya Gusti Allah. Gusti Allah punisa. Sebabe Isa muridna wong mati Nabi Isa. Iki nomor loro. Sing golongan nomor telu. Nabi Isa iku telu-telune katunggal. Gusti Allah, Nabi Isa, Maryam, iki telu-telune katunggal pangeran. Nak jumpul Tuhan. Nara kumpul orang Tuhan. Landasane. Nak ngone Quran itu walaupun ya korak benar. Orang walaupun korak tu. Kira semerti aku si tepik terus. Nak korak nak itu. Berarti orang sisi. Anak korak tu. Harus sisi. Lai ngomong. Macam telu sisi. Ngarani Nabi Isa anake Gusti Allah landasane perkara apa? Nomor loro Nabi Isa ku Gusti Allah mergo iso urip nawa mati. Nomor telu Nabi Isa Allah lan Maryame telu-telune atunggal. Mulane lapal-lapal Al-Qur'an digawe mutak kali ma'al goe. Walakbo yuk kolak benar. Ura walakbo kolak tu. Terus kajian Nabi mangsuli. Kajian Nabi matanya betul lagi mureng-mureng dong. Ya jepi. Carane Nabi bantah Jibril diukur kekuatane tamune. Coba aku tak takon karo kowe kabeh. Gusti Allah ku hayat layamu ora ora bakal mati ku bener ora. Bener itu. Isi. Takut nama melurus. Kue kira-kira percaya orangnya Nabi Isa ku bakal mati. Percaya. Takut nama melurus. Manusia sama kakak Siti, ku Siti metu anak kok iso. Dewi-dewi, ada yang ngurungi bangir, ada yang ngurungi pisah, ada yang ngirem, ada yang putih. Itu yang nyorak sama saya. Ya Gusti Allah. Percaya. Percaya. Kata Nabi nak dekat yang mereka. Apa tak nak kupi? Bapaknya jadi sisi. Ibunya jadi sisi. Betulah kalau ada yang bangir, ada yang pisah itu tak aneh pilih. Ya ana sing ireng, ana sing putih. Bapake ireng, ibune ireng, metu anak putih ora kakak kok iso. Sing ngecek piye? Sapa iku sing ngecek? Sapa nare kan ya Nabi mun. Iku Gusti Allah. Ya cerita murid surat iki kan ya Nabi ge. Kata akhire ge maca Islam. Bolane kita umat Islam. Itu paling ini pintar-pintar ngomong, pintar kerja, neonolo sing jereng Islam, neonolo sampai dekati, gak ngomong. Gampang kok. Kalau ulang selama ini, gak selama ini ngomong loro. Dengan ada walung dosa kanker, ini tambah loro. Walung puluh pintu. Iku sering, nek wis masuk Islam kula gak ngomong. Kali ini malah sedulur saking Pati. Tak gak ngomong. Anda sebelum masuk Islam ini memeluk agama apa? Jawab Katolik. Agama Katolik itu keyakinannya bagaimana? Jadi telur-telurnya nggak tukar. Telur-telurnya nggak tukar itu siapa saja? Tuhan Allah, Yesus, Maria. Kok bisa begitu? Seperti lampu. Lampu itu ada fotonya, ada minyaknya, ada cukupnya. Ini kalau kumpul namanya lampu. Kalau tidak kumpul, ya tidak ada lampu. Telur-telur dengan tunggal. Kalau ini takonannya wajar. Jadi ulangan kaca-kaca nabi dan sedikit. Sebelum Isa lahir. Dia ngakon ini nabi Isa pun lahir. Isa belum lahir. Bu Maryam ibunya juga belum lahir. Kan baru ada satu. Berarti tidak ada Tuhan. Nangis itu. Dengan segera nangis. Iya ya Pak, ya gimana ya. Silakan tanya pendeta pastornya. Kalau sudah jawaban, silakan datang lagi kemari. Oh jelas, tidak bisa Pak. Aduh kata-katanya di kandani, gue sadar kondreme, gue mati nih. Jadi gak usah ngobong, gue itu bener. Jadi ini anu kadang-kadang gue salah paham, berjuang itu loh, ada rakali itu jihad, berjuang. Itu akan sejumlah teake jihad, itu nganggo senjata, itu keliru. Gue keliru. Kanjeng Nabi rampung perang Badar. Perang Badar rampung, Kanjeng Nabi ngendika rojak namina Ziyadil Akbar ila Ziyadil Akbar. Kita mulai perang cilian, ngadepi perang gede. Kaget saat. Wamal Ziyadil Akbar. Perang gede itu nopo Kanjeng Nabi. Jawab Kanjeng Nabi, jihadun nafsi, merangi nafsu. Itu perang gede. Mergo nafsu nempel dengan waktu itu. Betul bisa. Nafsu jenengan yang ngejak elek. Di perang. Mulanya perang. Yang penting jihad ini. Piye bisane manusia sak dunia. Jadi wong Islam kabeh. Lek jadi wong Islam ora usah dibom. Sak ngomong. Didekati aja lho sak. Sak ake wong Kristen-Kristen ku sak ake. Ngerti buku ajaran Bible wis owah-owahan. Orang telu-telu ning atunggal isana Tuhan. Dipelajari. Kita juga tahu nerima. Ini kan sakit. Mulanya kita lengke, ini ku salah. Nah zaman yang bisa ngomong kesalahannya nanti buat dijajah Quran, ayatnya, caranya. Nah tadi kalau pasalnya ngomong ini, Alhamdulillah. Kalau sakit nyata, tapi pun walaupun itu. Dia kata-kata mulang ngeten iki ana sing krungu dengan kuwi. Ya tang kuwi budi nek mutah ngeten iki boten ate kasar-kasar macam. Ya. Akhire tamu tak boleh kaje Nabi sadar ke masuk Islam. Dibate kaje Nabi ku wajar to. Sing garap manusia gambar itu siapa? Om bapaknya ya siji, ibunya siji, metuanya, pintu, bapaknya. Kok bisa dewi-dewi itu lho? Jadinya kalau ciptaannya tahu lah, bareng-bareng itu. Walaupun ayat ini masuk di sini, ngerti. utawi tane Allahu utawi Gusti Allah. La ilaha illallah pangeran kang hak disembah illahu kecuali namung Gusti Allah. Gusti Allah satu-satunya Tuhan. Orang-orang pangeran kang hak disembah kecuali namung panjenengane Allah. Terus disipati sing makhluk liyane ora iso. Al-Hayyu kang besar. Al-Hayyu kang jumeneng kelawan jati dhewe. Al-Hayyu besar. Ora kental mati. Gusti Allah. Manusia tidak ngomong. Manusia yang ora mati siapa? Boten enten. Mati. Jadi itu Tuhan. Kebedaan ini. Jumeneng kelawan jati piaga ini kutus. Kedese pundi. Gusti Allah boten manggil. Adiki tauhid akidah. Masjid Salim Senen Pasar nek dikejar. Nek Gusti Allah ora manggil. Nah dung no endi. Lah ora no endi. Lah kok ngono. Mergo sing gawe no endi Gusti Allah. Nek Gusti Allah manggon. Sing gawe panggonan sapa? Iki tipe. Menawi Gusti Allah nang aras, sing gawe aras. Sing gawe aras ya Gusti Allah. Di aras durung dijadekno. Ono ono bumi, sing gawe bumi sapa? Allah. Di bumi durung jadi. Menawa gumandul, sing gawe gandulan sapa? Iki akidah. Jadi Gusti Allah orang nak dindi, mereka tinggal dindi itu Gusti Allah. Gusti Allah kaya apa? Orang nak kaya ni, mereka tinggal kaya itu Gusti Allah. Coba tak fikir, nak Gusti Allah kaya emas, tinggal emas apa? Bingung macam. Mulanya jawaban ini Gusti Allah itu orang manggon berbasis gaya panggonan Gusti Allah. Caranya ngon. Laisa kamis lihi syair. Nazala namurunaka Allah alaika yang atas seliramu Muhammad Alkitab Pakeng Quran Bilhaqfi kelawan sak bener. Bawa berita yang bener. Ayat ini pun terangake semurune Al-Qur'an sing kanjeng Nabi. Tingkahanane Qur'an sedhiten kale benerake nocoti lima malang kitab-kitab bena ya jadi kang sakdurunge Qur'an yaitu Zabur, Taurat, Injil, lali-aliane tunggale ana 104. Kecepat Quran berarti 103. Di samping itu, wa anzala lana Qur'ana Allah at-Taurata ing kitab Taurat kangge Nabi Musa wal Injil lan kitab Injil kangge Nabi Isa min qablu saking sadurunge Qur'an. Jadi kita sing teliti. Kita wajib nekatake nek Allah nemurunake kitab Taurat ditampi Nabi Musa. Nemurunake kitab Injil ditampi Nabi Musa. Nek kita wajib yakin nek Bible-Bible Injil sing beredar saiki wis ora orisinal. Jadi kurang seimbang ini kita dana. Kita wajib yakin. Nak Gusti Allah, nate yang nurunake kitab Taurat, kage Nabi Musa, Injil kage Nabi Isa, nate. Tapi kita wajib yakin. Nak Injil bibel-bibel sing beredar dari kutub program. Dasare Al-Qur'an ngendikake yuharifu nang kalimat amma la dinihi. Begini surat Al-Qur'an disiki. Yuharifu nang kalimat amma la dinihi. Maknanya. Yuharifu nang kodomu wanuai sopoya uji nasroni berbeda-bedanya. Al-kalimah yang jauh-jauh kan ini kitab Taurat. Lah ingin ambalati soko sak benderi jauh. Jadi jauh-wawai. Mulanya sing beresial tanya itu pun buatan asli. Nerang-nerang sing turu teluk-teluk yang katunggal, nerang sing nerang nabi isa anak Tuhan, nerang sing nerang nabi isa ya kunci Allah itu. Itu yang beresial macam itu. Mulanya Kulane kunya akeni jo belajar ngono durung ana sing nglengke. Kulane njenengan dekat kata kalbu sampean lengke. Nek kira-kira ngomong pecah tegak iku tak jalan. Tak cae kok. Boten sati ure-ure iki semeni apa wong pancen ora ana sing nglengke. Bisa Bukit-bukit, Bujalli, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.